Tuhan, kami mau belajar beriman kepada Engkau melalui firman, melalui kitab suci yang Kau berikan, yang kami baca, kami renungkan, dan itulah kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami yakin Engkau yang memberi kami kitab suci, Engkau yang menjaga, Engkau yang merawat kitab-Mu itu. Bahkan sampai hari ini, biarlah kitab yang Kau berikan, firman yang hidup, firman yang senantiasa menuntun kami. Karena itu, ya Tuhan, ketika kami kembali membaca, dan kembali kami merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan ya di dalam Markus 9. Lalu kemudian kita nyanyi pujian ini sekali lagi ya saudara ya, firman hidup. Saya berharap kita ketika menyanyi dengan satu keyakinan iman ya, firman yang kita baca itu firman yang hidup, bukan tinta yang hitam di atas kertas putih yang mati, tidak. Tetapi firman itu adalah firman yang hidup. Karena itu saya ingin mengajak kita membaca Markus 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang Markus 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 kita baca secara bergantian. Ya, kalimat-kalimat ini ada beberapa yang kata gantinya itu tidak jelas karena ada kata mereka yang menunjuk murid-murid Yesus, ada kata mereka yang menunjuk orang-orang yang di luar murid Yesus, ya. Ini tentang percakapan ya yang terjadi ketika murid Yesus tidak bisa mengusir setan, ya. Kemudian orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat kemudian mulai memperbincangkannya, meminta pertanggungjawaban, siapa Yesus yang engkau percaya? Sehingga di sana terjadi perdebatan, saudara ya. Lalu dengan waktu yang tepat Yesus datang. Dan Yesus menegur dengan keras. Ini kalimat yang tidak main-main ya. Kalau orang head to head terus dikatakan, hai kamu yang tidak percaya. Ini kalimat yang keras ya. Kalau orang berdebat terus head to head begitu ya, dikatakan kenapa kamu tidak percaya. Itu kalimat yang betul-betul menempelak, saudara ya. Tetapi Tuhan tidak hanya sekedar berbicara dan menegur, tapi Dia membuktikan kuasa yang Dia miliki. Lalu kita melihat orang tua dari anak yang sakit itu ya, kerasukan, tapi wujud nyatanya seperti kerasukan atau sakit ayan. Ya. Kembali sebelum menyembuhkan, Yesus menegur dengan keras. Dan di situ muncul pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid, kenapa kok saya tidak bisa mengusir gitu ya. Jadi kita baca, kita nikmati, dan biarlah firman ini menjadi firman yang hidup ya, cerita yang ribuan tahun tetapi kembali menumbuhkan iman saya dan iman saudara kepada Tuhan. Markus 9 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-29 kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saya membaca ayat yang genap, ayat 14. Bapak Ibu ayat yang ke-15 dengan perlahan dan perhatikan kanan kiri. Ketika lebih cepat kita kurangi, ketika kita lambat kita ikuti teman di sebelah kita ya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni mereka, murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Lalu mereka membawa kepadanya, waktu roh itu melihat Yesus, maksudnya setan, ya, roh setan yang ada dalam anak itu, ya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu. Tolonglah kami dan kasihanilah kami. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Kita bersyukur, kita membaca, dan saya harap kita bisa mencoba memvisualisasikan. Saudara, cara kita memvisualisasikan apa yang kita baca, cara yang paling mudah adalah dengan menutup mata, mengkonsentrasikan apa yang kita baca. Ya, karena kadang-kadang waktu kita membaca, pikiran kita kemana-mana. Ya, saudara, saya ajak kembali mengingat apa yang kita baca, bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan kemungkinan saudara mendapatkan penafsiran-penafsiran lain. Bagaimana saudara memahami, ya. Mari kita kembali menaikkan pujian ini, ya. Firman hidup 144, menaikkan pujian ini ke 4 ayatnya. Pada ayat yang kedua, sebelum ayat ketiga, intro terlebih dahulu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan, firman yang ajaib, firman yang hidup. Thank you. terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian ini Tuhan. Firman-Mu kitab yang ajaib. Dengan hati yang sungguh kami kembali memohon firman yang kami baca. Bukan firman yang menjemukan, tetapi firman yang memberi kami gairah. Firman yang memberi kami semangat, firman yang kami nikmati. Itu sebabnya Tuhan, kami datang, kami bersujud, dan kami memuji, memuliakan Engkau yang memiliki firman itu. Firman yang menguatkan kehidupan kami, firman yang menghibur kami di kala kami susah. Firman yang mencerahkan hati kami ketika ada kebimbangan dan kebingungan. Firman yang memiliki otoritas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini ya tentunya kalau Bapak Ibu sudah ke gereja puluhan tahun atau sudah ikut sekolah minggu, Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Namun bisa saja cerita itu hanya satu memori yang tidak punya kuasa. Artinya ya hanya ingat-ingatan yang tidak menolong saudara dan saya. Ya misalnya kita mendengar cerita, oh di Papua itu ada banyak emas. Ya banyak emas saya tahu apa hubungannya. Ya Papua nggak ada hubungan dengan saya, di sana banyak emas saya nggak pernah memiliki. Jadi kan cuman ngerti saja. Tapi lain cerita kalau kemudian kita diberitahu, oh di Papua ada emas, itu milik Indonesia. Aku warga negara Indonesia, pemerintahanku tuh bagus sehingga hasil di Papua pun aku ikut merasakannya. Ya, saudara ketika bercerita saudara punya exciting tersendiri. Saudara mungkin ketika keluar negeri saudara akan berkata, aku bangga memiliki tanah Papua, ya. Aku bangga menjadi warga Indonesia. Ya, lain ya. Kali ini kan banyak orang Indonesia yang kehilangan identitas Indonesianya ya, yang malu gitu ya. Kadang kalau pergi ke luar negeri jalan-jalan lebih bangga. Padahal Raja Ampat enggak kalah saudara ya dengan yang ada di Thailand itu ya. Bunaken enggak kalah saudara ya. Saya mencermati National Geography, saudara ya, begitu ditampilkan Indonesia, ada satu title yang dikatakan giant animal. Jadi mengatakan bahwa Indonesia ini luar biasa, sampai binatangnya aja bisa bertumbuh besar. Ya. Saudara itu mereka menyatakan kekagumannya, saudara. Tapi ironinya kita yang di Indonesia kadang tidak merasakan. Saya bersyukur nih punya dua orang anak. Kalau saya ajak nonton film, ya nonton National Geography itu ya, dunia binatang itu saudara ya. ketika disebut nama Indonesia, wah keren nih Pak, keren. Mereka tahu Indonesia luar biasa, saudara ya. Saudara, jangan kita lupa bahwa Papua itu milik kita, ya. Kita bisa ikut merasakan, ya. Memang ada kesalahan sejarah, ada kesalahan kepemimpinan, tapi jangan membuat saudara dan saya kehilangan kecintaan terhadap Indonesia. Itu satu contoh saudara bisa memahami, ya, bagaimana Indonesia itu kita. Indonesia itu milik kita, ya. Saudara, sama halnya kalau saya ajak membaca Alkitab, jangan sampai hanya saudara tahu terus ya bodoh amat, ya. Saya punya pergumulan, saya punya masalah, ya ini saya hadepin, saya cara sendiri. Saudara, Alkitab diberikan oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi kita, untuk menjadi penghibur bagi kita, untuk membuka wawasan ketika kita dalam kesulitan. Ya, beberapa waktu lalu kan kita melihat peristiwa ajaib gitu ya, seorang gubernur yang dicintai rakyatnya, ya, tingkat kepuasannya lebih dari 70%, ajaib. Bisa, sekalipun dia incumbent, dia tidak bisa menjadi gubernur. Ini ajaib menurut saya, saudara ya. Dan saya mendapat tayangan klip yang mengerikan, saudara ya. Ada seorang yang berkata, kalau Ahok kalah, putus, potong jari saya. Ya, dia potong sendiri, saudara. Saya lihat kaget, saudara ya. Karena dia cinta terhadap Ahok, dia berduka, dia potong sendiri, saudara ya. Habis itu dia teriak-teriak, saudara ya. Saya ngomong, aduh ini bikin saya ngeri, saudara ya. Beberapa WhatsApp yang mengerikan itu, tolong jangan disebarkan ya. Ada orang budak atau orang yang di ini dipukul kepalanya. Aduh, saya kalau lihat gitu selangsung saya hapus, saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa firman yang diberikan itu firman yang menolong kita. Pertanyaannya begini, saudara, seberapa jauh saudara dan saya menganggap Alkitab itu penting? Ada orang-orang yang kalau dalam kondisi stres, bukan dicari Alkitab, yang dicari minuman keras, yang dicari pergi ke tempat hiburan. Saudara, kalau saudara dalam kondisi tekanan, saudara cari Alkitab. Tapi Alkitab saya baca enggak bisa, Pak. Oh ya enggak apa-apa, saudara baca lagi. Diam diri di hadapan Tuhan. Karena ini firman Tuhan, saudara ya. Saya ingin mengajak saudara memandang Alkitab ini bukan sekedar tulisannya para rasul, bukan. Bukan sekedar tulisannya para nabi, bukan sekedar tulisannya orang-orang penulis Alkitab. Tetapi Alkitab itu tulisan Allah yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Karena itu Alkitab penting. Ya. Kembali saya ceritakan, saya persiapan ini, kalau saudara tanya, berapa kali Pak Bagio membaca perikop ini? Saya ingat saya lebih dari 6-7 kali saya membaca ini, saudara ya, mungkin 10 kali. Karena kadang-kadang di tempat tertentu buka HP saya baca bagian ini. Untuk memahami apa yang ingin Tuhan ceritakan ya kepada saya terlebih dahulu. Kemudian saya berdoa, apa yang Tuhan ingin bicara dengan jemaat Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan harus kita bukan sekedar tahu, tapi kita rasakan menjadi bagian dari hidup kita. Saudara susah, saudara gak memahami, pakai iman saja saudara ya. Kalau saudara membaca renungan Gema, saudara ya, kemarin Pak Purnama, ya, editor umumnya, dia berkata, ini Pak Bagio, Ahok kalah ini ternyata orang Kristen punya kondisi yang justru ingin hatinya itu kacau gitu ya. Mereka yang mengharapkan Tuhan seakan-akan goncang. Pak Purnama ngomong, pas itu Pak, ini Gema pas nulis Ayub. Ya, ternyata orang yang takut akan Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, satu saat bisa menderita. Itu ada rencana yang ajaib dari Tuhan. Ya, jadi Pak Purnama, beritahukan ke gembala-gembala Pak Bagio ya, supaya cepat baca Gema. Ini menguatkan ya, tulisan Ayub khususnya yang sangat, walaupun sudah ribuan tahun, kalau saudara melihat penulisannya, Ayub itu bisa 3000 tahun lebih saudara ya, tapi sangat relevan bagi kita orang percaya. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya akan membaca bagian ini sambil memberi beberapa penjelasan saudara ya, supaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14 dari Markus pasal 9. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan para ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Nah, saudara, kira-kira apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan kalau kita melihat ayat yang ke-18, maka kita tahu ini murid-murid dimintai mengusir setan tapi tidak bisa. Murid-murid gagal dalam pelayanannya. Coba kita bandingkan dari pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ke-6b ya. Itu dikatakan, lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara, jadi murid-murid itu diutus pelayanan oleh Tuhan, bukan maunya sendiri ya. Pelayanan kalau maunya sendiri tidak ada artinya saudara ya. Pelayanan itu harus sekehendak Tuhan. Nah, ironinya saudara ya, kita melihat murid-murid yang diutus yang sudah, ayat yang ke-7 dikatakan bagian akhir, mereka ya, Tuhan Yesus, ia memberi kuasa kepada murid yang berdua-berdua itu saudara. Dan kalau kita melihat mulai dari pasal 6, memang di sini tidak ditulis bagaimana murid melakukan mujizat, saudara ya. Karena ini menceritakan tentang Yesus, dan Yesus melakukan berbagai macam mujizat mulai pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Murid-murid melakukan enggak? Kalau kita membaca kisah para rasul, maka kita tahu Paulus pun sebagai salah satu murid, salah satu rasul, dia punya kuasa yang luar biasa. Jadi, ya, bahkan bayangannya saja dari murid bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, ini amazing ya saudara ya. Bukan karena bayangannya saudara ya, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai para murid. Namun permasalahannya, kenapa mereka gagal? Nah, inilah yang menjadi keributan. Inilah yang kemudian menjadi celah di mana ya ahli-ahli Taurat ini menyalahkan. Kamu kok gak bisa gitu ya? Yesus itu siapa gitu ya. Mungkin ini satu kesempatan yang baik menjatuhkan murid-murid. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di saat yang genting seperti itu, di saat kondisi murid-murid yang dalam kebingungan, ya dikatakan ayat yang ke-46. Maksudnya ayat yang ke-15 saudara ya. Tak pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, jadi para murid dan tentunya ada orang ahli Taurat itu datang, tercenganglah mereka semua, ya tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Saudara, ini coba bayangkan kalau kita lagi ngerasani orang, lagi ngomongin orang saudara ya, tiba-tiba orangnya nongol gitu saudara ya. Biasanya gimana saudara? Wah, kaget gitu ya. Tercengang atau kaget gitu ya. Mereka langsung baru saya ngomongin gitu ya saudara. Orangnya datang gitu ya. Saudara-saudara, murid-murid dengan spontan beberapa orang lalu mengubah perbincangan, lalu mereka mencoba mendatangi Tuhan Yesus, menyambut dia. Padahal mungkin bisa saja sebagian dari murid itu mulai ketika berdebat dengan para ahli Taurat, Yesus itu tidak punya kuasa. Kenapa kamu menyembuhkan pakai nama Yesus? Lalu pikir-pikir, betul juga ya, aku udah berdoa, udah jungkir balik, ngomong sampai berkali-kali, ini gak bisa. Jangan-jangan Tuhan Yesus gak ada kuasanya. Mungkin, ini imajinasi saya. Beberapa murid imannya mulai goncang. Begitu mulai goncang, Yesus datang. itu satu keraguan yang kemudian ya orang yang punya keyakinan pertama kemudian mulai ragu karena ada masalah, tetapi ketika ada Yesus itu antara mulai mau percaya lagi atau enggak. Yesus datang, kaget dia. Saudara-saudara, Yesus kemudian melakukan apa saudara ya? Ketika dia sambut ayat 16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ya, ini Yesus berkata kepada murid-murid, lalu bertanya, yang kamu persoalkan dengan ahli Taurat orang Farisi itu apa? Ya, orang kalau lagi ngomongin orang ditanya pasti bingung, gak bisa ngomong saudara ya. Murid-murid belum sempat ngomong, tapi kemudian orang tua yang anaknya kerasukan setan diwujud nyatakan seperti orang kerasukan ini penampakannya seperti orang sakit ayan. Ya, jadi dia kejang-kejang, dia mengeluarkan busa, tapi ini bukan sakit ayan biasa. Ya, ini kerasukan setan, saudara ya. Belum sampai mereka menjawab, lalu kata seorang dari orang banyak itu, orang tua dari orang sakit ayan itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi sudah seperti sakit ayan, bisu lagi, ya. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi murid-murid tidak dapat. Ini permasalahannya, saudara. Ini yang kemudian menjadi yang di ayat 14 tadi, kenapa mereka bersoal jawab. Ya, padahal orang banyak itu, kalau kita melihat ayat pasal-pasal sebelumnya, maka itu di tempat-tempat lain, ini Tuhan Yesus sedang naik daun. Ya, bukan naik di atasnya daun, saudara ya, gak bisa saudara ya. Sedang booming, sedang orang mengerti Yesus itu luar biasa. Bahkan murid-muridnya pun juga bisa melakukan mujizat. Tapi kenapa kali ini gagal? Saudara, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan gitu ya saudara ya. Kayak peristiwa yang dialami Gubernur Jakarta ya. Baru sedikit ya orang berkata ini Ahok nih kepleset omongannya. Saya itu kadang kesel gitu saudara ya. Orang yang ngomong itu gak ngerti konteksnya, gak apa. Lalu terus dengan gampang menilai orang gitu saudara ya. Saudara, Ahok sudah dibuktikan orang mencintai. Sampai sekarang ada satu fenomena pengiriman bunga saudara ya. Seolah-olah ingin meng-counter bahwa kenyataannya Ahok tetap luar biasa begitu saudara ya. Hanya kelihatan cacatnya sedikit, waduh. Ini orang bersoal jawab. Ini menjadi kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga, sebagai bagian dari tubuh Kristus, mohon kita tidak saling menilai. Mohon jangan kemudian mencemooh orang lain. Wah, ini nih gembalanya ini enggak ada persiapan khotbahnya. Wah, ini penginjilnya ini khotbahnya enggak baik. Gantian saudara boleh khotbah enggak apa-apa. Nanti saudara bisa ngerasakan kalau khotbah tiap minggu itu bagaimana saudara ya. Nanti ngomong MC-nya gimana nih? Saudara, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya saudara ya. Itu menghancurkan. Itu tidak baik. Ya. Itu sebabnya saudara kesalahan sedikit kalau saudara bisa bantu-bantu saudara ya. Kemarin malam saya ngadakan rapat darurat saudara ya. Rapat darurat bukan di mana-mana, di rumah tangga saya. Ya, anak-anak 8.30 kumpul sama istri. Rapat, saya marah saudara ya. Saya kesal, suruh nata sepatu di atas raknya aja kok gak bisa begitu ya. Nata tas di tempatnya kok gak bisa. Ancaman yang saya berikan pokoknya gak ada jalan-jalan liburan ini kalau tidak melakukan. Tiap minggu akan saya evaluasi saudara, ini hal kecil. Kalau saya gak bisa nata keluarga, tata tertib di rumah tangga, ngapain saya jadi hamba Tuhan nata gereja ini saudara ya. Gagal saya saudara ya. Anak-anak diem gitu ya. Saya tanya, ayo kamu usul apa? Ya, apa? Ya, ayo kita rapat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang di rumah tangga kita hal-hal kecil, ya. Lalu biasanya yang satu dengan yang lain mulai nyala-nyalain gitu kan. Tolong ya, kalau yang satu bisa, yang satu dibantu. Oh, saya mau nanti habis makan nyuci piring sendiri, piring saya sendiri. Oh iya, bagus kalau mau nyuci piring sendiri. Nanti mama juga masak sendiri, saya ngomong gitu ya. Biar kapok, saudara ya. Saudara, kita ini satu keluarga, kita ini satu tim, kita ini harus saling menopang, mendukung. Demikian pula saudara dan saya dalam rumah Tuhan ini, kita satu gereja, kita satu tubuh Tuhan. Saya ada kelemahan, ada. Pak Aksi ada kelemahan, ada. Pak Abil ada kelemahan, ada. Kita semua ada, saudara ya. Tetapi bukan berarti kesalahan itu kita bicarakan, kita sorotin terus. Lalu si jahat itu bisa memakai celah dan dia berkuasa. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid ini gagal, Tuhan Yesus tahu ini menjadi kondisi yang kritis. Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya diadili oleh orang-orang ahli Taurat. Ya, murid-murid yang mulai imannya terguncang, Tuhan menegur dengan keras. Ayat yang ke-19 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi, menolong anak-anaknya. Sekaligus Tuhan tidak pernah membiarkan ya keraguan-raguan itu, kesalahan itu dibiarkan. Tapi teguran yang keras yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangkan dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Saudara, saya membaca ini berulang-ulang, tiba-tiba terbayang begini saudara ya, itu kira-kira anak itu seperti apa ya sampai terguncang-guncang. Saudara, kalau orang jatuh karena dirinya sendiri sama orang jatuh karena didorong, saudara bisa lihat bedanya enggak? Saudara, kalau saya menjatuhkan diri dengan saya dijatuhkan orang lain itu beda, saudara ya. Ya. Saya lihat, saya pikir ini fenomena ketika setan itu mengguncang-guncangan ini sesuatu yang menurut saya ekspresi dari setan ingin melawan, begitu. Ekspresi dari setan ingin menantang Tuhan Yesus. Saudara, saya bayangkan kalau ini gelas, lalu di dalamnya ini ada sesuatu yang bisa mengguncangkan saudara ya. Jadi gelasnya mungkin tidak apa-apa, tapi di dalamnya ini goncang saudara, itu sampai dia terpelanting. Ini kalau saya bayangkan sepertinya pada demo ini saudara ya. Setan pada demo saudara ya. Setan pada ingin mengekspresikan saudara ya. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama? Wah, ternyata sejak dari kecil ya. Bahkan bukan hanya mengguncang-guncangkan, membanting, membuat dia tuli, bisu, membuat mulutnya berbusa. Bukan hanya itu, saudara ya. Tapi kali ini setan dalam kuasanya, dalam tanda kutip, ingin menunjukkan giginya mau melawan Tuhan, saudara ya. Yang luar biasa, saudara ya, orang tuanya ini. Ya, ini yang menjadi pembahasan kita. Ya, mungkin dengan ketidaksadarannya dia berkata, kalau engkau dapat, tolonglah kami. Ya, kami mohon belas kasihan. Tapi Tuhan kembali seperti ayat sebelumnya, ini orang ragu-ragu ini. Lalu ayat yang ke-23 dikatakan, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semuanya bisa. Tetapi hati-hati saudara ya, kalimat ini kemudian diklaim sama orang-orang Kristen tertentu. Oh, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau saya berdoa minta 1 miliar, Tuhan pasti kasih. Wah, itu maunya sendiri saudara ya. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, itu benar. Tetapi yang sesuai kehendak Tuhan, kalau sesuai kehendak kita, ya silahkan tunggu kekecewaannya saudara ya. Saudara, Tuhan yang mencipta alam raya ini, Tuhan bisa mengatur manusia, Tuhan bisa membolak-balikkan segala sesuatu, karena dia Tuhan. Tetapi kalau kita ingat, kita itu manusia, kita itu pikirannya cemar, saudara ya. Itu sebabnya satu teguran yang keras, engkau masih ragu-ragu ini. Kalau kita melihat ya, mulai dari yang pertama, mulai orang pada ngomong-ngomong ragu-ragu. Orang tuanya ini pun ragu-ragu. Lalu ketika Tuhan sudah melakukan mujizat, setan itu sudah keluar, apakah orang-orang di sekitar itu percaya? Kalau kita membaca ayat berikutnya ya saudara ya, ketika setan itu keluar, anak itu terbaring lemas, orang-orang berkata, mati itu mati, bukan disembuhkan, bukan mati. Masih gak percaya saudara ya. Ini hal yang jelas-jelas ingin dikatakan, kalau orang yang tahu Tuhan, belum tentu dia bersandar kepada Tuhan. Belum tentu dia mengandalkan firman, sekalipun dia tahu. Yakobus pun pernah mengatakannya. Iblis pun percaya. Iblis pun tahu siapa Yesus. Tetapi dia melawan terus. Dia menantang terus. Dia menggoncang-goncang anak itu. Dia ingin mengalahkan Yesus. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita diajar untuk senantiasa dengar-dengaran firman Tuhan. Untuk belajar melayani dengan sungguh-sungguh, untuk belajar dengan ketaatan, membuka hati. Kalau kita mulai kurang percaya, kalau hati kita mulai bingung, kalau hati kita mulai mengeras, datang kepada Tuhan. Contoh yang baik yang diberikan oleh orang tua anak ini. Ya, memang di sini di mulutnya dia ngomong aku percaya. Tapi kalimat berikutnya itu yang lebih kita bisa percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Jadi kira-kira orang tua itu percaya atau tidak? Dia ingin percaya, tapi dia sadar dia tidak bisa, dia sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita dalam kondisi yang seperti ini. Ada tekanan, ya, ada kesulitan yang mungkin melampaui pikiran kita. Walaupun kita ngerti kebenaran Tuhan, ya. Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita yang sangat real, saudara ya, mungkin kita punya income itu menurut kita kurang. Kita usaha mati-matian, kita sampai melupakan Tuhan. Tapi kita tidak pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya mengelolanya. Kerap kali yang kita doakan, Tuhan gimana gaji saya naik, gimana ada tambahan kerjaan. Padahal Tuhan bukan ingin memberi itu. Tuhan ingin menolong saudara bagaimana mengelola uang yang pas-pasan itu. Tapi saudara mintanya, Tuhan ini uang saya kurang. Pernah saudara bertanya, Tuhan uang saya gajinya kecil. Tapi saya tidak minta tambahan. Tapi minta Tuhan bagaimana saya mengelola ini. Janda Sarfat kita tahu, tinggal hanya tepungnya tinggal sedikit, minyaknya sedikit, dia bersandar, dia percaya, ya, buatkan kepada untuk nabi dulu, baru kemudian untuk kamu. Nah, kalau saya buat untuk kamu, saya mati. Buatkan. Dengan ketaatan, dibuat. Yang terjadi, kelaparankah janda Sarfat itu? Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih terus ragu akan Tuhan, ada baiknya saat ini kita berdoa seperti orang tua yang anaknya kerasukan ini. Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya ini. Hari ini kalau saya tanya saudara satu-satu, saya tanya, saudara percaya Tuhan? Pasti nanti semua jawabannya percaya Tuhan. Gak ada yang berani ngomong, saya ragu-ragu. Tapi nanti di luar ketika ada tekanan, melihat ada masalah, mulai ragu. Saudara, mari kita belajar. Ya, memang ada penafsiran bahwa ini menunjukkan murid-murid kurang berdoa. Kalimat terakhir dikatakan karena yang ini harus dikatakan dengan berdoa. Bagian lain harus dikatakan dengan berdoa dan berpuasa. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini tafsiran yang baik sekali. Tetapi poinnya adalah mari kita beriman penuh kepada Tuhan. Jangan kalau menghadapi kesulitan lalu dengan cara kita. Bahkan kalau kita melihat perikop-perikop setelahnya, maka kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi pada bagian ini. Ya, kalau melihat perikop yang di bawahnya, maka di situ dikatakan pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus. Di bawahnya lagi, siapa yang terbesar di antara murid Yesus. Yang ketiga, yang terakhir ya, yang bagian pasal 9 ini, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Ini penulis Alkitabnya ingin bercanda nih saudara ya. Murid-murid gagal mengusir setan, tapi orang yang bukan murid bisa mengusir setan. Lalu murid-murid ngomong, kamu gak boleh pakai nama Yesus, kamu kan bukan pengikut. Dia lapor ke Tuhan, kamu gak boleh melarang orang itu. Kalau orang itu tidak menentang engkau, dia adalah sahabat kita. Ya, kenapa bisa terjadi? Kalau kita melihat perikop di bawahnya cerita itu, maka yang terjadi ketika mereka gagal, Tuhan ngomong, ini setannya susah, ini setannya harus dengan berdoa. Kamu harus semakin beriman. Masa murid-murid gak beriman? Kan kemarin dia bisa melakukan mujizat. Jangan berpikir saudara yang saudara berkata, tahun lalu saya beriman, tahun ini saya pasti beriman. Hati-hati saudara. Kadang kita diuji lagi, diuji lagi. Dan kalau ingin mengatakan bahwa sesungguhnya pada kasus ini murid-murid kurang beriman, maka buktinya adalah perikop di bawahnya. Ketika diberitahu Yesus, nanti anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Gak ngerti, gak percaya. Kalau kita melihat ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan Yesus itu. Kalau akan ada penyiksaan untuk Tuhan Yesus, kemudian dia mati, dia bangkit, dia gak tahu. Dia tidak tahu, tapi namun mereka segan untuk menanyakannya, malu. Sudah itu perikop berikutnya mulai waktu jalan dengan Tuhan Yesus mulai ribut. Ya, siapa yang cocok jadi wakilnya Tuhan? Wah, mulai ribut ini ya. Sudah yang dipikirin jabatan. Ya, mungkin kalau ngomong jabatan bagi kita terlalu abstrak. Saya ganti, sudah kalau ada masalah kemudian yang dipikirin uang. Ya, kalimatnya lebih gampang. Kalau kita kesulitan kemudian yang dipikirin uang gitu ya. Kalau punya uang beres. Kita lupa bahwa kuasa Tuhan, firman Tuhan melebihi dari uang. Melebihi dari jabatan. Ketaatan kita kepada Tuhan melampaui segalanya. Namun kerap kali kesulitan, penderitaan menyebabkan kita ragu-ragu dan kita mulai mencari jalan kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, mari kita setia, mari kita taat, mari kita bersandar kepada Tuhan, lupa, hilang. Ya, saudara-saudara, iman yang diberikan oleh Tuhan, mari kita jaga. Mari kita dengan rendah hati, mari kita terus, Tuhan, kalau hari ini aku mengalami pergumulan yang berat, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tolonglah aku. Kalau hari ini saudara berkata percaya Yesus, baik saudara. Itu iman saudara. Tapi jangan pernah saudara kemudian membanggakan pengalaman saudara. Pemahaman saudara. Tapi jagalah itu dengan kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu menjadi firman yang hidup. Kiranya firman-Mu saja Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Yang menambah-nambahkan iman kami ya Tuhan. Bahkan melalui roti dan anggur. Kembali kami ingat peristiwa penyaliban. Kasih yang besar Engkau nyatakan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur kami ini di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.